dengan menata segala yang ada di dirimu. Hatiku ini terpuaskan, perasaan pun menjadi nyaman. Malam musim panas yang seperti radiasi panas cinta. Ciumanmu di siang ini masih tersisa di kulit pipiku. Walau kembang api jauh tak terlihat, hanya terdengar bunyinya. Dalam hati ini terbang dan meledak, dirimu seutuhnya ku cintai. Jika aku dipelukmu, sekejap ku terbakar dan akan menjadi abu. Jika aku terus begini menghilang dari dunia ini pun ku tak apa. Dibanding tadi sentuhmu dan menjadi sebuah pasir. Kau tersenyum begitu manis kepadaku. Sejak tadi dirimu tidak mau berbicara apapun. Sampai kapan dirimu akan menunggu di sini? Cukup bangun sejenak dan mengulurkan tanganmu padaku. Demi hari ini ku sudah memakai baju yang paling ku suka, yang mana ku buka bagai kupu-kupu. Sepasang sayap ini ku rentangkan jika aku dipelukmu. Akankah ku menyala dan berubah menjadi abu? Sejak lahir sampai sekarang tak ada sesal dalam isi hidupku ini. Dibandingkan menjaganya sesuatu seutuhnya milik.